Hanya

kita lalui saat bersamamu. Waktu telah berlalu. Hujan semakin deras

berbiar senyummu di akhir perjumpaan. Senyuman yang manis namun penuh dendam. Ketika kau tahu diriku ditunangkan, kecuman terakhir penuh rasa haru. Serasa kemarin kau masih di sampingku. Mengapa kau perpisahan terjadi antara kita berakhir dengan derayan air mata. Kuasaku melawan kehendak ayah dan bunda. Akhirnya ku terperangkap dalam duka. Jadi antara kita berakhir dengan derayan air mata. Kuasaku melawan kehendak ayah dan bunda. Akhirnya ku terperangkap dalam duka. Ku paksakan untuk bertahan walau saja kau masih ingin kembali. rasakan. Karena hati ini tak mungkin dapat terganti. Bila saja kau masih ingin kembali. Katanya setia tak kecewa. Katanya setia takkan mendua, ternyata aku terluka. Mendengar suaramu aku benci, menatap fotomu aku benci, menyebut namamu aku benci, bayangkan dirimu aku benci. Mendengar suaramu aku benci, menatap fotomu aku benci, menyebut namamu aku benci. Bersalah atau karena kita berpihak pada salah dan kau kasasi tak berpihak padaku. Sakit hati ini biarlah ku bawa kata sedikit tendang kepadamu. Aku menangi mungkin kali ini tangisan yang terpaku. Thank you.

ingin hati ini menanti dan menanti, mengharap kepastian darimu. Thank you. terlalu banyak dusta di hatimu. Mungkinkah dirimu membagi kasih sayang yang lain di hatimu? Dirimu tak cinta lagi padaku.